بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرين قوم مسلمين المسلمات، صدر صدراتي yang saya hormati dan saya muliakan، الحمد لله senantiasa kita manjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala akan limpahan nikmat serta curahan karunia-Nya kepada kita. Dan seperti biasanya di pagi hari ini kita akan menyambung kembali kajian dan pembahasan pekanan kita dari pembacaan kitab Tathhirul I'tiqad karya Imam As-Sanani rahimahullah. Hadirin saudara-saudaraku yang saya muliakan, pada pembahasan kita di pekan yang lalu kita membahas al-aslul khamis, perkara yang kelima, yang merupakan mukaddimah dari pembahasan kitab ini, di mana al-muallif yaitu al-imam as-sanani rahimahullah di awal kitabnya beliau mentakrir, yaitu menanamkan kaidah, yaitu dari kaidah-kaidah yang ma'rufah yang dikenal oleh seluruh kaum muslimin dan disepakati oleh mereka. Dan empat darinya sudah kita bahas, dan yang terakhir adalah pokok yang kelima, di mana penulis menerangkan bahwa termasuk pokok dalam perkara agama kita bahwasanya al-ibadah merupakan aqsa babil khudu' wat tadallul, katanya. Dan kalimat aqsa itu artinya puncak dan memiliki arti nihayah, akhir. Artinya apa? Bahwa ibadah itu adalah puncak ketundukan, puncak kerendahan dari seseorang kepada yang dia ibadahi, dari seorang muslim kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Makanya salat, meskipun seseorang mendatangkan rukunnya, mendatangkan wajib-wajibnya, mendatangkan sunnahnya, tapi tidak ada dalam hati orang yang salat itu ketundukan, seperti orang yang mengerjakannya karena dipaksa, tidak ada dalam hati orang itu rasa hina di hadapan Allah Jalla wa'ala, maka sholatnya itu gak dinilai sebagai ibadah. Sholatnya itu tidak dinilai sebagai ibadah, meskipun orang tersebut dianggap dia telah menunaikan kewajiban. Kalau sebatas ditanya apakah orang itu sudah menunaikan kewajiban ataukah belum, maka jawabnya sudah. Tapi pada hakikat sholatnya dia itu apabila hilang darinya al-khudu' wa tadallul, ketundukan kepada Allah dan rasa hina di hadapan Allah Jalla wa'ala, maka dia enggak disebut sebagai ibadah pada hakikat. Dan tidak ada pahalanya tentunya. Tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena inilah asas dari ibadah. Apa itu? ketundukan yang total dan kehinaan yang total di hadapan Allah Jalla wa'ala. Wadih? Maka oleh karena itu kata Syekh, qala walam tusta'mal illa fil khudu' lillah. Maka kalimat ibadah ini dia tidak digunakan kecuali hanya dalam bentuk yang demikian, yaitu ketundukan, rasa hina di hadapan Allah Jalla wa'ala. Nah, kenapa seorang harus merendahkan diri di hadapan Allah? Kenapa seorang harus dia menghinakan dirinya di hadapan Allah, mengerjakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang, dengan hati yang hina, dengan hati yang penuh dengan ketundukan? Li'anna Allah muwalli a'zama ni'am. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang menganugerahkan segenap macam nikmat kepada hamba-Nya. Wa Allah azza wa jalla dia menciptakan si hamba. Bahkan rezeki datang kepada si hamba di saat si hamba tidak mampu untuk mencari rezeki sama sekali. Datang kepadanya rezeki dan dia ada di dalam perut ibunya. Allah kirim rezeki itu kepadanya. Terus sampai akhirnya dia dilahirkan, hingga akhirnya dia besar. Semua dari nikmat yang dia rasa dan dia dapat dengan indranya, seluruhnya tidak ada satupun kecuali datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa melihat, dia bisa berbicara, dia bisa membedakan antara rasa yang satu dengan yang lainnya, dia mendengar, bahkan dia bisa berpikir, mengetahui mana yang maslahat untuk dirinya, mana yang tidak, yang maslahat untuk dia capai, untuk dia gapai, yang tidak untuk dia tinggalkan dan dia menghindar darinya. Dia mengetahui berbagai macam jenis bahaya hingga dia menghindar dan yang lain sebagainya. Siapa yang memberikan? Allah Jalla wa'ala. Maka seorang hamba tunduk kepada Allah. Seorang hamba menghinakan diri hanya kepada Allah. Seorang hamba menghinakan dirinya hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri hanya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Wa kana lidzalika haqiqan bi aqsa ghayati al-khudu'. Maka karena Allah Dia adalah zat yang menganugerahkan semua macam nikmat, dialah zat yang layak, hanya dia yang layak untuk mendapatkan puncak ketundukan, kehinaan, kerendahan. Hanya kepadanya kita berikan itu semua. Hanya kepada Allah Jalla wa'ala kita berikan puncak ketundukan dan kehinaan itu. Bukan kepada yang lain, tidak kepada malaikat, tidak kepada orang-orang soleh, tidak kepada makam, ya, tidak kepada tempat-tempat yang dikeramatkan, tempat-tempat yang diagungkan, tidak pula kepada Ka'bah, tidak kepada jin-jin atau sesembahan-sesembahan, monumen-monumen, bangunan-bangunan yang dijadikan tempat ritual peribadahan. Kenapa? Karena nikmat itu hanya datangnya dari Allah Rabb kita Subhanahu wa taala. Maka hanya Dia yang berhak untuk menerima apa? Puncak ketundukan dan kehinaan. Jadi seorang hamba hanya dituntut untuk dia menghinakan dirinya secara total itu di hadapan siapa? Allah Jalla wa ala, karena Dia menganugerahkan segala macam nikmat. Hadis yang dimulakan Allah. Selanjutnya penulis mengatakan, "Tumma inna ra'sal ibadati wa asasaha at-tauhidu lillah." Setelah kita mengetahui bahwa tauhid itu adalah puncak ketundukan, puncak kehinaan seorang hamba kepada Rabb-nya Subhanahu, itu ibadah. Dan ibadah ini ada pangkalnya, ada pokoknya, ada landasan, ada asasnya. Apa asas dari ibadah ini? Kata beliau, qala asasuha at-tauhidu billah. Asasnya, pangkalnya, pondasinya itu adalah yang disebut dengan mentauhidkan Allah jalla wa ala. Mentauhidkan Allah jalla wa ala. Apa yang maksud dengan mentauhidkan Allah? Tauhid, ya, sebagaimana yang telah kita kenal, ya, adalah ifradullah bil ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, hanya beribadah kepada Allah jalla wa ala. Ya, dari mengucapkan kalimatnya, apa? La ilaha illallah. Kemudian memahami maknanya. Apa makna dari kalimat la ilaha illallah? Pahami. Ya, pelajari. Kemudian mengamalkan kandungan darinya. Karena kalimat ini memiliki kandungan. Nah, seperti ini akan dijelaskan. Nah, tauhid yang seperti inilah yang akan berguna bagi orang yang mengucapkannya. Yang bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Itu tauhid yang seperti apa yang hadirun? Yang diucapkan dengan lisan, dipahami maknanya, dan diamalkan dengan anggota badan. Diamalkan dengan anggota badan. Ya. Nah, dialah asas dan pondasi dari ibadah. Puncak ketundukan kepada Allah. Tidak beribadah kecuali kepadanya. Dan menolak peribadahan kepada apapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menghinakan, tidak kepada makam. Tidak kepada orang soleh. Hayyan aw mayyita. Tidak menghinakan diri di hadapan orang soleh. Apakah dia itu masih hidup atau sudah mati. Nah, karena kehinaan yang total itu hanya layak diberikan kepada siapa? Kepada Rabb kita subhanahu wa ta'ala. Maka diantara tahqiq tauhid, diantara bentuk dari merealisasikan tauhid dalam kehidupan adalah Allah yas'alan nasa syai'an. Soal tidak minta apapun kepada siapapun dia dari manusia. Biar tahqiq tauhid disebut oleh para ulama karena dalam bentuk meminta itu ada, dalam perbuatan meminta di alamnya terdapat apa? Bentuk menghinakan diri kepada selain Allah. Meskipun hal ini tidak membatalkan tauhid, ya, akan tapi apa? Akan tapi mengurangi kesempurnaannya. Makanya disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, simah ciri mereka adalah mereka tidak minta-minta. La yastarqun wa la yaqtaun. Yastarqun talabur ruqyah. Enggak minta diruqyah, enggak minta dikai. Wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Tidak melakukan tatayur dan hanya bertawakal kepada Rabb-nya subhanahu wa ta'ala. Artinya puncak dari bentuk tawakal kepada Allah, seorang hanya menghinakan diri jadi hadapan Allah jalla wa ala. Dan dia tidak minta kecuali kepada Rabb-nya subhanahu wa ta'ala. Meskipun minta boleh enggak? Boleh minta kepada selain Allah dari sesuatu yang disanggupi oleh makhluk, boleh. Ya. Tapi ya hal ini menafikan kesempurnaan tauhid. Bukan menafikan keabsahannya, bukan. Ya, tauhidnya selagi dia masih mendatangkan ya kandungannya berupa nafi dan isbat, ya, berupa menafikan ibadah dari selain Allah, menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Nah, tauhidnya sah. Tapi ya perbuatannya dia misalnya meminta kepada orang lain, ini menafikan kesempurnaannya. Nah. Jadi dari sini ayuhal hadirun kita ketahui bahwa ibadah ya, yang dia merupakan puncak ketundukan, dia memiliki pondasi, yaitu apa? Tauhid. Ya. Nah, tauhid ini yang kalimatnya adalah la ilaha illallah, apabila diamalkan dengan benar, itu akan berguna bagi bagi orang itu. Dan manfaatnya ya itu dua. Ya. Yang pertama manfaat yang sifatnya ammah, yang sifatnya umum. Dan yang kedua yang khusus. Yang umum adalah bahwa orang yang mengamalkan tauhid ya labud masiruhu ila jannah, pasti tempat kembalinya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan masuk surga. Wa in sabaqahu adzab, meskipun mungkin disentuh oleh azab terlebih dahulu. Seperti para al-muwahhidun al-usah, para ahli tauhid tapi dia melakukan maksiat, meninggalkan yang diperintahkan, mengerjakan yang dilarang. Tapi dia mentauhidkan Allah. Ya. Meskipun dia bermaksiat, tapi selagi maksiatnya itu tidak menafikan keabsahan tauhid. Tidak menafikan apa? Keabsahan tauhid, maka dia dijamin masuk kepada syurganya Allah. Wa in sabaqahu adzab. Meskipun sebelumnya mungkin dia disentuh oleh adzab. Dan yang kedua adalah yang khasah, yaitu yang khusus, yaitu mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa didahului dengan azab, yaitu orang-orang yang merealisasikan tauhid dengan sempurna. Jadi kalimat la ilaha illallah mufidah, berguna. Tayyib. Tapi apakah hanya orang yang mengucapkannya tanpa memahami maknanya, tanpa mengamalkan kandungannya? Maka dijelaskan oleh Syekh Qal, alladhi tufiduhu kalimatuhu, yaitu at-tauhid yang kalimatnya itu berguna bagi orang yang mengucapkannya. Allati ilaiha da'at jami'ur rusul, kalimat yang semua rasul-rasul Allah mengajak kaumnya kepada kalimat ini. Jadi tidak ada satu pun nabi, tidak ada seorang pun rasul yang Allah Azza wa Jalla utus kecuali dakwah mereka mengajak kepada apa? La ilaha illallah. Puncaknya apa? Ibadah. Ya. Pondasinya ibadah kepada Allah Jalla. Mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mendapati masyarakat ketika itu di kota Mekah yang pada waktu itu ya, masyarakat tersebut juga merupakan masyarakat yang rusak. Ya. Terjadi berbagai macam bentuk kezaliman di antara mereka, saling bunuh. Ya, perzinahan. Dan yang paling besar dari tilkal masa'ib, dari semua musibah-musibah itu adalah apa? Asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bada'a bit tauhid. Nabi pegang pangkalnya. Jadi apa yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bangkit mengajak kepada tauhid, memperingatkan umatnya dari kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Wahai orang yang muslimut, bangkit, bangunlah kamu dan berilah peringatan dari at-tauhid, berilah peringatan dari asyirik. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah bit-tauhid, dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu, maksudnya, dan amalanmu sucikanlah dari kesyirikan. Wa rujza fahjur, dan ar-rujuz yaitu al-asnam, berhala. Fahjur, tinggalkanlah, maksudnya tinggalkanlah dan juga tinggalkanlah orang-orang yang melakukan peribadahan kepadanya. Dan haulail ayat, ayat-ayat ini min awalil ayat, di antara ayat-ayat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pegang pangkalnya. Maka ada dakwah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti inilah dakwah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masyarakat yang ya memiliki kerusakan dari segala macam sisi dan lini kehidupan. Qala wa hiya qawlu la ilaha illallah, dan kalimat yang saya maksud yaitu kalimat tauhid dan kalimat yang berguna bagi orang yang mengucapkannya dan kalimat yang semua nabi mengajak kepadanya, yaitu kalimat la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Nah, maka min ajli hadhihi al-kalimah, min ajli tahqiqika hadhihi al-kalimah, dalam rangka untuk ya merealisasikan kalimat ini, ya Allah subhanahu wa ta'ala utus rasul-rasulnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk rasulnya musuh-musuhnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan jihad. Maka diantara mereka ada yang faza bil jannah, mendapat keberuntungan dengan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Min ajli hadhihi al-kalimah. Unzuru. Perhatikanlah ya keagungan dari hadhil kalimah. Kalimat yang agung ini yaitu kalimat la ilaha illallah. Qala wal muradu i'tiqadu ma'naha, dan yang dimaksud dengannya itu dengan kalimat ini adalah seorang meyakini i'tiqadu ma'naha, meyakini maknanya. Itu bukan hanya dia faham apa arti dari la ilaha illallah dengan arti yang benar, tapi dia juga harus meyakini kebenaran kalimat kalimat ini. Ada seorang yang dia paham apa itu arti la ilaha illallah, tapi dia tidak meyakini kebenarannya. Lah, tentu ini ghairu murad, bukan suatu yang diinginkan di sini. Qala wal 'amalu bi muqtadhaha, dan mengamalkan kandungannya, la mujarrad qawluha bil lisan, la mujarrad qawliha bil lisan, dan mengamalkan kandungannya bukan sekedar mengucapkannya dengan lisan, bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan. Nah, karena iman adalah apa? Qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan juga apa? Perbuatan. Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarih wal arkan. Ucapan dengan lisan, meyakini dengan hati dan mengamalkan dengan anggota badan. Qala wa ma'naha ifradullah bil ibadati wal ilahiyah. Dan makna serta arti dari kalimat ini adalah ifradullah bil ibadati wal ilahiyah. Kalimat ifrad adalah ya menunggalkan Allah ya, dalam perkara ibadah dan dalam perkara ilahiyah. Menunggalkan Allah yang pertama dalam perkara ibadah. Dan ibadah adalah fi'lul 'abd, adalah perbuatan hamba. Karena beribadah siapa? Hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Apa maksudnya menunggalkan Allah dalam ibadah? Tidak beribadah kecuali kepada Allah. Hamba tidak boleh beribadah, tidak boleh dia sholat, tidak boleh dia puasa, tidak boleh dia zakat, tidak boleh dia haji, tidak boleh dia bernazar, tidak boleh dia menyembeli, tidak boleh dia memberikan rasa takut, rasa harap, rasa cemas, ya, rasa khusyuk, rasa ta'zim, pengagungan. Ya, dari bentuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, tidak boleh dia berikan itu semua kepada selain Allah. Tidak boleh dia berikan kepada makam, tidak boleh dia berikan kepada kuburan, tidak boleh dia berikan kepada orang saleh hidup atau mati. Ya, ini yang namanya tauhid. Dan di antara hal yang aneh min ajaib, ada orang-orang yang merasa senang kalau para pengikutnya justru beribadah kepadanya. Ya, ada orang-orang yang kalau pengikutnya jadi beribadah kepadanya, senang dia. Apakah dengan ta'zim yang berlebihan, dengan pengagungan yang berlebihan, ya? Atau dengan mengikuti fatwa halal haramnya dia. Fatwa halal haramnya yang menghalalkan yang diharamkan Allah, mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mengajak kepada kebatilan diikuti, kemudian dia senang. Ada makhzul, orang sebenarnya jelas tertipu. Hadis yang dimulai Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua adalah menunggalkan, memurnikan, yaitu menunggalkan Allah dalam hal ilahiyah. Dan ilahiyah adalah sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ibadah itu adalah apa? Fi'lul abid, perbuatan hamba. Ilahiyah adalah sifat bagi Allah jalla wa'ala. Apa maksudnya menunggalkan atau ya menunggalkan Allah azza wa jalla dengan ilahiyah? Dalam ilahiyah artinya seorang meyakini bahwa tidak ada zat yang berhak untuk diibadai kecuali Allah. Ya. Jadi kalau yang pertama yaitu ibadah itu kaitan dengan perbuatan hamba. Si hamba enggak beribadah kecuali kepada Allah. Dan yang kedua yaitu ilahiyah ini kaitan dengan i'tiqad, dengan keyakinan. Kalau misalnya ada seorang dia enggak beribadah kecuali kepada Allah. Dia enggak beribadah kepada kuburan, enggak beribadah kepada makam, tapi keyakinannya meyakini bahwa selain Allah berhak diibadahi, alwa muslim laisa bi muslim. Orang itu bukan muslim. Meskipun dia tidak beribadah kepada jin, enggak beribadah kepada makam Pangeran Jayakarta misalnya. Ya. Enggak beribadah kepada makamnya Habib Kuncung misalnya. Tidak menyembelih di pusara orang-orang saleh seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tertipu dengan kesyirikan, menganggap bahwa itu adalah tauhid. Dia tidak lakukan itu. Dia hanya beribadah kepada Allah, tapi keyakinannya menganggap bahwa perbuatan mereka sah, muslim atau laisa bi muslim. Muslim atau laisa bi muslim? Laisa bi muslim. Dzuru ikhwan. Ini dibahas oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam penjelasan beliau terhadap Asluddin al-Islam wa qa'idatih, pokok ajaran Islam dan kaidahnya. Hadirin mulia Allah. Hadza. Qala wan nafi wal bara'ah min kulli ma'budin dunahu. Dan juga termasuk dari maknanya, dan ini enggak bisa dipisah. Yang pertama adalah isbat, menetapkan hanya Allah yang berhak ibadah. Ya. Menunggalkan Allah dalam peribadahan dan dalam ilahiyah. Tidak beribadah kecuali kepada Allah dan meyakini hanya Allah yang berhak ibadah. Hanya Allah yang berhak untuk menerima peribadahan. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa ibadah itu adalah apa? Puncak ketundukan dan kehinaan. Paham? Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang di makam-makam orang soleh, di makam wali, itu ibadah atau bukan ibadah? Hatinya saja itu sudah beribadah kepada makam, meskipun dia tidak sholat di situ. Bagaimana ta'zimnya dia, pengagungannya dia, rasa takutnya, rasa khusyuknya dia. Lihat betapa khusyuknya dia kalau datang ya ke kuburan orang-orang saleh, melebihi kekhusyuan dia kalau dia salat. Bahkan dia takut kalau dia bersumpah atas nama orang saleh kemudian dia langgar, di mana kalau dia bersumpah dengan nama Allah dia langgar, dia tidak takut. Yasin sampai kepada derajat yang seperti itu. Lihat apa terjadi kasus, bukan sumpah atas nama Allah yang diminta, tapi sumpah apa? Sumpah pocong. Yang diminta apa? Bukan al-halif bi-billah, bersumpah atas nama Allah, dan itulah sumpah yang paling besar. Tapi ini enggak, justru diminta apa? Sumpah pocong. Nah, kalau sumpah pocong takut, tapi kalau sumpah demi Allah dianggap biasa. انظروا أيها العاذر لمليغنا الله قال والنفي والبراء dan menafikan serta berlepas diri min kulli ma'budin dunahu, berlepas diri ya, dan juga menafikan segala peribadahan, segala macam yang diibadahi selain Allah. Dan kalimat nafiyai maknahu al-inkar, menafikan artinya adalah al-inkar, dia mengingkari. Mengingkari semua bentuk peribadatan kepada selain Allah. Peribadatan kepada kuburan, dia ingkari. Maiskut, tidak bisa diam. Nabi SAW, apa yang terjadi kepada beliau ketika beliau mengajak kaumnya kepada tauhid, memperingatkan kaumnya dari kesyirikan. Ketika itu kaumnya tenang-tenang aja. Dan bahkan menganggapnya hasan, baik. Menganggapnya hasan, baik. Dan bahkan sebagian dari mereka, ya, berpikir untuk mengikuti ajakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yusarrih, tegas-tegasan, jelas-jelasan mencela sesembahan-sembahan mereka, mencela ulama-ulama mereka, dijelek-jelekkan cara pikir mereka, langsung menukik kepada asal masalah, kepada inti dari perkara. Barulah ketika itu kaum musyrikin, ya, menyingsingkan lengan melakukan perlawanan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tatkala Nabi hanya, mari kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan kesyirikan, sakatu. Mereka diam. Maka sebagian dari mereka berpikir untuk mengikuti ajakan Nabi sampai Nabi akhirnya yusarrih bisabbi alihatihim. Nah, ini sudah dibahas sebenarnya. Di mana? Dalam ya usulus sittah. Rujuk lagi itu kita. Ada di situ. Nah. Layu al-hadiran dimuliakan Allah. Jadi kalau kita melihat kepada makna la ilaha illallah, sebenarnya cukup. Bahwa dari kalimat wan-nafi dan menafikan, itu maknanya adalah apa? Al-inkar. Adalah dia mengingkari, mengingkari kesyirikan. Seorang muslim, la yasih islamu. Tidak sah islamnya sampai dia mengingkari kesyirikan. Tidak sah islamnya sampai dia mengingkari kesyirikan. Ya. Yang sanggup dengan lisan, dengan lisan. Yang paling lemah dengan apa? Dengan hati. Nah, qala wan nabi wal bara'ah, dan juga berlepas diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Allah Ibrahim, falamma ihtazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Wa lahu Ishaq. Maka tatkala Ibrahim meninggalkan mereka, maksudnya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah dari kaumnya. Wa ma ya'buduna min dunillah, dan apa-apa yang mereka ibadahi selain Allah. Dia sebut berapa hal? Isna. Dua perkara. Jadi yang Nabi Ibrahim berlepas diri darinya itu dua. Yang pertama, ya, kesyirikan. Peribadahan kepada selain Allah. Sembahan-sembahan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Ya. Falamma ihtazalahu wa ma ya'buduna min dunillah. Dan yang kedua, para pelakunya. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan para pelaku kesyirikan sebelum kesyirikannya. Artinya apa? Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia ya tabarra, berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan dan juga dari para pelaku kesyirikan. Ini pokok dari ajaran kita. Pokok dari ajaran Islam. Qala wa nafi wal bara'atu min kulli ma'murin duna. Dan menafikan serta berlepas diri dari segala peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la ilaha illallah. Ya, dan ini merupakan satu rangkaian. Ya. Itu apa? Yang pertama ifradullah bil ibadah wal ilahiyah. Yang kedua wa nafi wal bara'atu min kulli ma'murin siwa. Yang pertama terkandung dalamnya al-ithbat, menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Yang kedua terkandung dalamnya apa? An-nafi, yaitu menafikan peribadah dari selain Allah. Inilah kandungan dari la ilaha illallah. Karena la ilaha, tidak ada yang berhak ibadah, ini nafi, menafikan. Menafikan ibadah dari selain Allah. Illallah, menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala. Waqad 'alima al-kuffar hadha al-ma'na. Dan orang-orang kafir dahulu telah mengerti akan makna ini. Nah, jadi al-kuffar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka faham akan makna ini. Ya. Mengerti akan makna la ilaha illallah. Oleh karena itu mereka meninggalkan untuk mengucapkannya. Karena mereka ahlul lisanil arabi, karena mereka adalah orang-orang yang ahli dalam bahasa Arab. Aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Ketika mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan aja'al al-alihata ilahan wahida. Apakah sembahan itu harus satu? Ya. Sesungguhnya ini adalah perkara yang ajaib. Dari sanggahan mereka dia tahu kalau mereka paham maksud dari ajakan untuk mengucapkan la ilaha illallah, yaitu menjadikan sesembahan itu hanya satu. Baik. Wala faslun anwa'il ibadah. Pasal yang berikutnya, macam-macam ibadah. Qala idza arafta hadhihi al-usul fa'lam anna Allah ta'ala ja'ala al-ibadata laha ja'ala al-ibadata lahu anwa'a. Dan apabila engkau telah mengetahui pokok-pokok yang lima ini, ya, yang kelima yang barusan kita bahas, ya, empat sudah dibahas duluan, ya. Bagi yang ikut belakangan bisa merujuk kepada yang lainnya, kepada kawan yang sudah ikut duluan. Idza arafta hadhihi al-usul, apabila engkau telah mengetahui pokok-pokok ini, fa'lam, maka ketahuilah, anna Allah ta'ala ja'ala al-ibadata lahu anwa'a. Kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala, dia telah menjadikan ibadah itu memiliki macam dan jenisnya. Allah menjadikan ibadah itu beragam. Yang pertama, qala i'tiqadiyatan wa hiya asasuha. Yang pertama adalah ibadah i'tiqadiyah. Ibadah hati. Ibadah apa? Ibadah hati. Jadi hati kita itu juga beribadah. Bukan hanya anggota badan. Ya. Dan bahkan ibadah i'tiqadiyah ini, ibadah yang merupakan, ya, dari keyakinan ini, wahia asasuha, merupakan asas dari ibadah. Dari segala macam ibadah, asasnya adalah apa? Ibadah i'tiqadiyah, ibadah hati. Walau dhalika an ya'taqila anna rabbul wahidul ahad alladhi lahul khalqu wal amru wa biyadihi an-naf'u wadh-dhurr. Yaitu meyakini bahwasanya dia adalah Rabb yang maha tunggal, Al-Wahid, Rabb yang satu yang maha tunggal, Al-Ahad, alladhi lahul khalq wal amru, yang kepadanya lah kembali penciptaan dan pengaturan urusan. Jadi hanya Allah Azza wa Jal, dia menciptakan dan dia menetapkan segala macam keputusan berkaitan dengan alam semesta ini. Ya. Dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Ya, termasuk darinya adalah al-amr wan nahi, perintah dan larangan Allah Jalla wa Ala. Qala wa bi yadihi an-naf'u wadh-dhurr. Dan meyakini bahwasanya hanya di tangan Allah lah kemanfaatan dan kemudaratan. Artinya hanya Allah yang bisa memberi manfaat dan hanya Allah Subhanahu wa taala bisa memudaratkan. Ini merupakan akidah yang asasi sekali. Pelajaran anak kecil gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memanggil Ibnu Abbas, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ghulam, ya inni u'allimuka kalimat." Ya ghulam, sungguhnya aku ingin ajari kepada kamu beberapa perkara. Di antara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini di akhir hadis beliau sebutkan, "Lau anna awwalakum wa insakum wa jinnakum." Andai kata semua manusia, yang pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, semuanya berkumpul dan sepakat, "Ala an yanfa'uka bi syai'," untuk memberikan kepadamu satu saja kemanfaatan, "Lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah." Akidah anak kecil, mereka enggak akan mampu. Semua manusia yang pertama sampai yang terakhir, gak tanggung-tanggung, kumpulin semua, semuanya sepakat untuk memberikan kepadamu satu saja kemanfaatan. Apa itu? Mereka gak mampu kecuali dengan kemanfaatan yang sudah Allah tetapkan, yang memang itu bagianmu. Lihat akidah yang ditanamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata mereka semua juga berkumpul, "Ala an yadurruka bi syai'," untuk mencelakakanmu dengan satu kecelakaan. lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah alaihi. Mereka enggak juga mampu, semuanya enggak ada yang mampu kecuali dengan sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan bakal menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Telah diangkat pena dan telah mengering tinta. Ini harus ada dalam keyakinan bahwa an-naf' wa ad-dhurr hanya tangan Allah, bukan di tangan ma'budat, bukan di tangan kuburan. Ya. Sekarang lihat bagaimana orang-orang pintar takut lengser pergi ke makam, ya, ke makam luar batang, lagi digoyang di media, digoyang di televisi, ya, perbincangan seputar dia, bukan tadarruk khusyuk kepada Allah Jalla wa'ala, bermunajat, menegakkan salat misalnya, mengangkat tangan. Nah, bukan itu yang dilakukan, pergi ke makam luar batang. Ya, kuncinya cerita. Ya, kita tahu dia dari mana. Ya, kuncinya cerita masuk media. Si fulan suka datang kemari. Ya, malam-malam sendiri makam. Orang yang dianggap oleh mayoritas manusia orang apa? Orang pintar. Orang hebat bukan sembarangan orang, ayo al-hadirin yang dimuliakan Allah. Maka bagaimana dengan orang Islam abangannya? Kalau orang yang dianggap cendikiawannya seperti itu keadaan. Faillallah yang mustaqim. Padahal akidah ini akidah silat, akidah anak kecil meyakini bahwa hanya di tangan Allah nafuq ad-dur, bukan di tangan selain Allah. Hanya di tangan Allah yang namanya kemanfaatan dan kemudaratan. Qala wa annahu alladhi la syarika lahu, dan bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah. Nanti kita bahas ya. Dari sini kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Qala wa la yajma'u 'indahu ahadun illa bi'idznih. Dan tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la ma'budu bihaqqin ghairah, dan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadah kecuali Dia. Wa ghairu dzalika mimma yajibu min lawazimil ilahiyah, dan yang lain sebagainya dari keyakinan-keyakinan yang wajib diyakini dari konsekuensi-konsekuensi tauhid al-ilahiyah. Nanti kita bahas ya kelanjutannya, berhubung waktu sudah sampai. Insyaallah kajian selanjutnya disambung ya oleh Ustaz Imam. Wallahu taala ala wa alam wa ila huna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.